Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang mengingatkan kepada kita sekalian bahwa tidak semua amal ibadah yang kita perbuat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Ma'un yang jelas menyatakan fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Lalu kemudian Allah menjelaskan apa penyebab kenapa Allah tidak menerima sholat mereka. Allazina hum an sholatihim sahun, allazina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Bahkan kalau kita baca di dalam hadis berulang-ulang pula, Rasul mengawali sabdanya dengan menyatakan rubbah, yang artinya alangkah banyaknya. Rubbah qa'imin laisa lahu min qiyamihi illal haram. Alangkah banyaknya orang yang qiyamul lail, melakukan serangkaian ibadah malam, mulai dari sholat, berzikir dan sebagainya, mereka tidak memperoleh apa-apa dari semua itu kecuali capek. Atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain tentang saum yang juga diawali dengan pernyataan Rasul rupa saimin, alangkah banyaknya mereka yang saum, mereka tidak memperoleh apa-apa dari saumnya kecuali hanya ikut merasakan lapar dan dahaga. Saya kira sebagai seorang mukmin yang tentu mendambakan keselamatan dunia terutama akhirat, kita tidak ingin amal ibadah kita termasuk yang sia-sia di hadapan Allah. Kalau istilah orang Sunda itu capek gawe teka pake. Hanya capek saja kerja tapi enggak ada hasilnya. Maka dalam kesempatan ini, mungkin dalam beberapa kesempatan kalau Allah izinkan, saya ingin mengajak hadirin untuk kita mencoba mencari jawaban bagaimana kita menyelamatkan ibadah kita agar tidak menjadi satu amal yang sia-sia di mata Allah. Salah satu di antara sekian banyak rukun yang menjadi dasar utama untuk sebuah ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya adalah ikhlas. Jelas sekali Allah menyatakan itu dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Kita sangat menyadari itu, bahwa memang sangat tidak logis kalau seorang melakukan ibadah tidak ikhlas karena Allah lalu dia kemudian mendapat pahala untuk ibadahnya itu dari Allah. Ibarat seorang bekerja di sebuah perusahaan, tentu saja dia tidak berhak untuk mendapatkan gaji dari perusahaan yang lain. para ulama pun cukup lama disibukkan mencari pemahaman dan pengertian tentang apa sebenarnya ikhlas yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali bahwa memang ibadah itu harus kita niatkan semata-mata karena Allah. Dan ini selalu kita ikrarkan di awal sholat kita bagi yang membaca dua iftitah ini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Quran surat Al-An'am 162. Bahwa apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, haruslah kita niatkan semata-mata lillahi ta'ala. Hanya masalahnya sekarang, apa yang dimaksud dengan lillahi ta'ala itu? Apakah itu artinya bahwa kita tidak boleh mengharapkan sesuatu selain Allah? Kalau ibadah yang dimaksud dalam Islam itu bukanlah hanya sebatas ibadah-ibadah tertentu seperti sholat, zakat, shaum, haji, tapi adalah setiap detik dalam hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk beribadah, sehingga apa yang kita lakukan setiap hari di kantor ini pun harusnya bernilai ibadah di sisi Allah. Lalu yang dimaksud lillahi ta'ala itu bagaimana? Apakah kita bekerja ini harus hanya mengharap ridha Allah? Tenanaulah tadi gaji saya mah lillahi ta'ala gitu. Apa harus begitu gitu? Sehingga kalau ada seorang misalnya bekerja lalu mengharapkan mendapat upah dari pekerjaannya itu haruskah dikatakan orang itu tidak ikhlas gitu? Sehingga sia-sialah seluruh amal perbuatannya. Sehingga apakah sudah seharusnya kita mengajukan untuk tidak digaji gitu? Sepiraku deh. Jadi apakah kalau kita melakukan suatu amal perbuatan dengan mengharapkan kenikmatan dunia serta memenuhi kecenderungan hawa nafsu kita itu ibadah yang ikhlas menurut Allah? Mungkin lebih jauh lagi nanti kita akan mempertanyakan, apakah kalau kita melakukan ibadah karena mengharapkan surga juga karena takut oleh neraka, itu ibadah kita itu tergolong ikhlas atau tidak? Pertanyaan-pertanyaan semacam inilah yang kita ingin coba jawab untuk meyakinkan kita mana batasan ikhlas yang dimaksudnya. Yang pertama kita ingin bahas dalam pertemuan kita kali ini soal kecenderungan kita untuk menikmati dunia, apakah itu akan mengganggu keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Allah menciptakan kita manusia hidup di alam dunia ini dengan menciptakan pada masing-masing diri kita secara fitrah kecenderungan untuk mencintai dunia. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 14, Allah Subhanahu wa taala jelas sekali menyatakan hal itu dengan lewat firman-Nya, "Qul man harrama zuyyina lin-nasi hubbus sahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'am wal hars," dan seterusnya. Bahwa kata Allah, kami ciptakan manusia itu pada dasarnya dihiasi dengan kecenderungan mencintai wanita, keturunan, harta, lalu diuraikanlah bentuk harta dalam bentuk emas, perak dan sebagainya. Jadi kalau kemudian dalam hidup ini kita mempunyai kecenderungan itu, apakah salah? Sementara Allah menciptakan kita dengan kecenderungan seperti itu. Salahkah kita memenuhi apa yang menjadi kecenderungan yang memang Allah ciptakan dalam diri kita? Ayat 14 ini dulu waktu dulu saya coba pahami agak kurang paham juga saya, kenapa di urutan pertama itu Allah menyebut wanita. Kecenderungan hawa nafsu manusia itu di urutan pertama itu wanita, keturunan baru harta. Karena kesan saya dulu, kesan saya hawa nafsu itu sangat kuatnya kepada harta. Lalu kenapa di urutan pertama malah pada wanita? Tapi memang dalam kenyataan ternyata gitu, memang orang sibuk mencari harta akhirnya juga jatuh ke nah, gitu. Kalau benar apa yang sedang berlangsung di pengadilan sekarang ini juga itu kan hanya urusan seorang kedi gitu. Dan kebetulan wanita gitu. Lalu kenapa yang disebut di sini kecenderungan mencintai wanita? Artinya subjeknya adalah pria. Apakah wanita itu tidak punya kecenderungan mencintai pria? Ini sebenarnya gaya bahasa Al-Quran, Pak. Juga hadis. Kalau pria dan wanita itu punya kecenderungan yang sama, itu biasanya enggak disebut, Pak, pria wanitanya. Biasanya disebut umum, manusia. Ya, wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman. Tetapi kalau satu punya kecenderungan lebih kuat dibanding yang lain, nah, biasanya Al-Quran atau hadis menyebut yang lebih punya kecenderungan lebih kuat. Misalnya di dalam ayat 11 Quran surat Al-Hujurat, ketika Allah mengingatkan tentang haramnya kita memperolok-olokkan orang lain, ya wallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum, orang-orang yang beriman janganlah sebagian dari kalian suka memperolok-olokkan sebagian orang-orang mukmin lainnya. Jadi sesama mukmin jangan suka memperolok-olokkan lah. Itu diseru dengan ya ayyuhallazina amanu, di mana di situ sudah masuk pria maupun wanita. Tetapi kemudian dilanjutkan dalam ayat itu wala nisa'u min nisa'in asa an yakunna khairam minhun, jangan pula ada sekelompok wanita yang suka memperolok-olokkan sekelompok wanita yang lain. Nah, kenapa wanita harus diulang lagi? Nah, ini pengulangan ini litaukid untuk lebih meyakinkan, karena memang biasanya pekerjaan memperolok-olokkan orang itu lebih digemari oleh kaum pria. Sina tubuh ulah wa kamalototan, itu saya bukannya sentimen, tak kira cek Al-Quran itu. Misalnya juga dalam hadis Rasul mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Nah, di sini kan wanita yang kafilem. Lalu di bawah telapak kaki bapak apa? Firaku neraka. Tentu di bawah telapak kaki bapak juga surga. Artinya masing-masing punya kewajiban untuk mendidik anaknya agar menjadi orang yang anak yang soleh, calon surga gitu. Tapi kenapa disebut wanita? Karena soleh dan tidaknya seorang anak, peran terbesar pasti ada pada ibu. Ini kalau kita enggak memahami ini bisa jadi membuat anak jadi durhaka pada bapak. Nah, ini kesan di kita, banyak di masyarakat kita seperti itu. Artinya kalau ngelawan pada bapak ya enggak seberapa lah. Yang harus hati-hati jangan sampai ngelawan pada ibu, sebab di bawah telapak kaki ibu itu surga. Kan keliru lagi. Apalagi ada hadis lain. Rasul ditanya, siapa Rasulullah yang harus saya hormati di dunia ini? Ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Bapakmu. Jadi setelah ibu 3 kali berturut-turut baru bapak. Ini kalau kita tidak tahu asbabul wurud hadis ini, sebab timbulnya hadis ini, bisa-bisa mendidik anak jadi kurang ajar pada bapaknya. Kakak beradik sedang main gitu kan, dipanggil oleh bapaknya gitu. Lalu si adiknya nanya, siapa yang manggil bapak? Antepkeun. Oke, bapak malah mungkin 4 kali, karek. Padahal saya baca dalam asbabul wurud hadis ini, itu si sahabat yang bertanya kepada Rasul itu sangat diketahui oleh Rasul adalah orang yang memang rada kurang ajar pada ibunya, sehingga Rasul perlu membuat penekanan seperti itu. Nah, begitulah dalam ayat 14 Ali Imran ini, kenapa yang disebut kecenderungan mencintai wanita, bukan berarti wanita tidak punya kecenderungan mencintai laki-laki, sama apa, cuma dalam urusan yang begini laki-laki itu punya kecenderungan lebih. Dan ini enggak perlu di inilah guys. Guys kaharti ku sarerea ge emang. Yang namanya wanita itu kan pasti ada masa pensiunnya, Pak. Biasanya mengalami masa menopause, itu sudah kecenderungan itu sudah hampir tidak ada. Yang namanya pria kapan pensiunnya, Pak? Saya kira pensiunnya itu pas sakaratul maut itulah. Itu sakaratul maut baru habis itu. Itu sebabnya kenapa nanti kalau kita lihat di hadis ya, di dalam Quran, ketika Allah mengiming-imingi kita manusia agar kabita ku surga gitu. Itu kalau sudah bicara lagi urusan ini, kembali lagi bahwa disediakan di surga itu wanita-wanita yang pak mutiara ininya dan lain sebagainya, lalu bidadari dan seterusnya lah seperti itu. Sehingga ibu-ibu sering protes, kalau kita kebagian apa katanya, bapak-bapak kebagian bidadari, kita kebagian apa? Sama, pasti akan menemukan pasangan. Cuman kenapa kok laki-laki lagi? Ya memang laki itu pasti kabitana ku eta, lebih kabita ku eta. Digambarkanlah bidadari itu katanya, wah dengan segala macam. Malah ada yang menggambarkannya bersayap, ah waki kacau. Jadi bersayap itu juga manuk atau jadinya. Jadi zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Jadi salahkah kalau kita dalam hidup ini ingin hidup di jalan Allah, lalu juga kita ingin memenuhi kebutuhan kecenderungan nafsu kita? Padahal Allah menciptakan kita untuk itu, dengan kecenderungan itu tentu tidak salah. Bahkan kecenderungan itu memang mutlak dibutuhkan dalam hidup kita. Tanpa kecenderungan itu mustahil kita bisa bertahan hidup, Pak. Makanya Imam Al-Ghazali menyatakan inna nafsa khuliqat li faidatin, hawa nafsu itu, kecenderungan memenuhi hawa nafsu dalam hidup di alam dunia ini diciptakan oleh Allah ya untuk kemaslahatan kita sendiri. Kalau kita enggak punya kecenderungan hawa nafsu makan, enggak mungkin kita bisa bertahan hidup. Apalagi enggak punya nafsu minum. Kalau tidak ada kecenderungan memenuhi kebutuhan biologis, keturunan manusia akan punah, Pak. Begitu juga kalau manusia tidak punya hawa nafsu amarah, kata Imam Al-Ghazali, manusia akan binasa. Gak ada membela dirinya. Ditempeleng orang, ketawa. Disangka yang menempeleng itu mentertawakan. Tampiling deui. Makin rajin dia nempelengin, makin rajin dia tertawa. Paeh, Pak, ditampilingan batur. Karena saya tahu bahwa orang itu kalau ditempeleng, dia akan marah balik menempeleng saya supaya dia tidak menempeleng saya pun menahan diri untuk tidak menempeleng dia. Aman baru hidup itu. Maka sungguh aneh kalau ada sebuah ajaran katanya itu ya. Saya baca itu. Nah, Tuhannya itu, anak Tuhannya menyatakan, bila kamu ditempeleng pipi yang kanan, berikanlah pipi yang kiri. Wah, saya pikir enggak akan ada orang yang bisa melaksanakan ajaran itu, Pak. Tok kadieukeun ulamana. Ya, maksud saya orang yang paling soleh lah dari penganut ajaran itu, orang tampiling pipi kiri kanan, nanti dia harus kasih yang kiri kan, kasih kiri, tampiling di kiri, kasih kanan, kanan kiri, kanan kiri, maut, Pak. Jadi memenuhi hawa nafsu itu nanti adalah bagian dari ibadah kita. Jadi di mana letak keikhlasannya kalau begitu? Ini yang kita harus coba cari jawabannya. Apakah kita melakukan ibadah? Ini bisa sampai dikatakan di dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin wa dinarun tasaddaqta ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik. Satu dinar, dinar itu mata uang Arab, yang kamu nafkahkan untuk fi sabilillah, satu dinar yang kamu nafkahkan untuk memerdekakan budak hamba saya ketika dulu masih ada zaman perbudakan, satu dinar yang kamu sedekahkan pada fakir miskin, satu dinar yang kamu nafkahkan untuk istri, anak dan keluargamu, maka yang paling besar pahalanya di sisi Allah adalah satu dinar yang kamu nafkahkan untuk istri, anak dan keluargamu. Berarti mencari nafkah supaya kita bisa melaksanakan kewajiban menafkahi istri dan anak, itu adalah bagian dari ibadah kita pada Allah. Di dalam sebuah hadis, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Ini hadis riwayat Muslim. Ya Rasulullah, ayati ahaduna sahwatahu wa yakuna lahu fiha ajrun? Adakah apabila seseorang memenuhi sahwatnya? Kalau tadi mencari rezeki ya. Ini sekarang dia memenuhi syahwatnya. Apakah dia juga akan mendapatkan pahala dari Allah karena memenuhi syahwatnya itu? Rasul dalam menjawab pertanyaan sahabat ini balik bertanya pada si sahabat itu, "Ara'aitum law wada'aha fil haram?" Bagaimana pendapat kalian kalau dia memenuhi syahwatnya dengan cara yang haram? Apakah dia berdosa? Kata Rasul balik bertanya pada sahabat. Para sahabat serentak menjawab, tentu saja berdosa. Ya, maka kata Rasulullah, begitulah sebaliknya. Kalau dia salurkan syahwatnya di jalan Allah, maka dia akan mendapat pahala karena itu. Itu sebabnya menikah itu, dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan itu adalah ibadah. Tapi mohon ini jangan diartikan bahwa berarti kalau semakin sering orang menikah berarti semakin banyak ibadahnya. Jadi kalau begitu bagaimana kita bisa mengukur sebuah amal kita itu menjadi ibadah karena itu kita lakukan ikhlas karena Allah atau tidak? Yang pertama, bahwa kita sebagai seorang mukmin di dalam memenuhi kebutuhan atau kecenderungan hawa nafsu kita, kita tidak akan pernah menempuhnya dengan jalan yang tidak diridhai oleh Allah atau bertentangan dengan syariat Allah. Ambil contoh gini. Sebenarnya saudara punya dua kemungkinan kerja di Telkom ini atau ada perusahaan lain. Di Telkom saudara misalnya digaji per bulan 200 juta. Lamun ya melamun lah. Ya kealaman memberen mal lamun ya. Katakanlah saudara di Telkom gaji 200 juta per bulan. Sementara perusahaan lain menawarkan saudara untuk kerja dengan gaji 400 juta per bulan. Tapi saudara yakin betul di perusahaan itu banyak urusan haramnya ini. Dan akhirnya saudara tetap memilih kerja di Telkom karena yakin 100% halal. Maka kerja saudara adalah ikhlas lillahi ta'ala. Itu salah satu ukuran ikhlas itu. Kita tidak akan pernah mau memperoleh apapun kenikmatan di dunia ini yang tidak diridai oleh Allah. Betapapun itu akan menjanjikan kenikmatan untuk hawa nafsu kita. Kita hanya ingin kaya kalau kita bisa peroleh kekayaan itu dengan jalan yang diridhai Allah. Tapi Tapi kalau kita hanya bisa kaya dengan jalan yang tidak diridha Allah, misalnya harus korupsi. Nah, seorang yang mukhlis, seorang yang hidupnya ikhlas mengabdikan hidupnya hanya untuk Allah, daripada dia kaya misalnya dengan cara korupsi, dia akan lebih memilih kaya tapi tidak korupsi. Ya paling jelek miskin lah tapi tidak korupsi gitu. Itu yang pertama. Artinya ukuran bahwa apa yang dilakukan oleh seseorang dalam memenuhi kecenderungan duniawinya itu ikhlas atau tidak, bahwa dia hanya akan mau menikmati sesuatu di dunia ini jika itu diridhoi oleh Allah dan itu dibenarkan dalam syariat Allah. Yang kedua, bahwa walaupun itu adalah perbuatan yang halal, memenuhi hawa nafsu itu dia lakukan sesuai dengan aturan Allah, dia tidak akan melakukannya sampai dia melalaikan kewajiban-kewajiban dia yang lain. Ya benar, memang itu halal. Tapi tidak akan pernah sampai karena mencari harta, mencari rizki, lalu sampai dia melalaikan kewajiban dia lainnya, misalnya sholat pada waktunya. Ini perlu juga mungkin jadi bahan renungan bagi kita gitu ya. Kadang-kadang begitu luar biasa asiknya kita mencari dunia ini, kadang-kadang sholat pun kita tunda gitu, karena kita sedang punya proyek besar misalnya, dan sedang membahas proyek itu gitu. Nah, seorang mukmin yang mukhlis tidak mungkin melakukan itu. Yang ketiga, seorang mukmin tidak mungkin dia akan mengikuti hawa nafsunya sampai pada tingkat tamak. Manusia itu menurut Allah ada kecenderungan untuk tamak. Takus. Dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 dikatakan innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya kata Allah, kami ciptakan manusia punya kecenderungan tamak di dalam memenuhi hawa nafsunya. Tamak itu tidak pernah merasa bersyukur, Pak, dengan apa yang sudah Allah berikan. Lalu kemudian berusaha tadi melanggar yang dua tadi, menghalalkan segala macam cara, atau mengejar hawa nafsu untuk memenuhi yang halal itu dengan melalaikan kewajiban dia yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, kecintaan kepada dunia sampai pada tingkat tamak ini yang seringkali membuat orang itu hanya berpikir itu. Sehari-hari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, sampai bangun lagi, terus setan di pikirannya. Sampai ketika sholat sekalipun masih itu juga yang dipikirin. Nah itu kalau sudah seperti itu, sudah sulit untuk masuk kategori orang yang mukhlis ibadahnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kecenderungan tamak, bukankah itu juga adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah pada dasarnya? Ya, dan itu positif. Andai kata manusia itu tidak punya kecenderungan tamak, puas selalu dengan apa yang sudah didapat, perkembangan kehidupan manusia tidak akan maju seperti sekarang ini. Ketidakpuasan itulah yang menyebabkan kita selalu ingin lebih maju lagi, lebih baik lagi. Sebenarnya positif, Pak, selama itu kita tempuh di jalan yang benar. Dulu dulu ketika kita belum punya rumah, itu kepuasan itu biasanya ya kita bayangkan kalau asal punya rumah, saya mah asal ada rumah adalah milik sendiri, mau tipe apapun jadilah, tipe RSS S pun sudah naon, dapat akhirnya rumah tipe RSS S. Alhamdulillah. Itu paling 10 menit. Menit ke 11 itu sudah lain lagi yang di benaknya. Coba kalau tipe BTN. BTN tipe 54 aja. Lalu kata istrinya, "Kang, mestinya kita bersyukur. Dulu kan kita enggak punya rumah." Oh iya, saya juga bersyukur. Ini mah kalau. Setahun kemudian dapat tipe 54, alhamdulillah. Tipe 70 lah. 70 di hook. Ada sisa tanah loteng, itu aja. Begitu juga ketika asal keterima saja sebagai karyawan lah. Keterima sebagai karyawan, alhamdulillah. Kepala bidang lah. Terus akan begitu. Ketika belum punya mobil, satu aja lah tahun 90, gak apa-apa. Nanti gak malu makanya. Ngapain malu, yang penting kan mobil itu fungsi. Kita gak kehujanan, gak kepanasan. Dapat itu hanya mobil tahun 90. Alhamdulillah. 10 menit. Menit ke 11 sudah lain lagi ceritanya. Memang malu juga makanya tahun 90 itu. Mestinya tahun 2000 minimal lah, 2005 lah. Dapat yang 2005 itu. Alhamdulillah. Coba kalau dua. Satu untuk istri. Nantar anak. Dapat dua. Coba kalau tiga. Setelah tiga, coba kalau empat. Jadi satu ada cadangan. Ketika dulu belum punya istri, ini gak usah diterusin lah. Satu aja lah, satu. Yang penting tinggi, putih, rada mancung, rambut keriting. Itu aja saya. Dapat lagi persis itu. Tinggi, putih, rambut keriting, dan sebagainya rada mancung. Alhamdulillah. Ya gak akan lah, gak akan 10 menit ini malah untuk ini. 10 tahun lah. Iya, pikir-pikir jangan terlalu tinggi, mending rada pendek lah seetik. Jadi betapa luar biasa manusia itu sudah disiksa oleh nafsunya sendiri, atau manusia yang menyiksa dirinya dengan mengikuti hawa nafsu. Orang yang semacam ini tidak mungkin bisa mencapai tingkat keikhlasan dalam ibadah. Seorang mukmin yang benar-benar mukhlis, dia akan berusaha mencari kenikmatan dunia di jalan yang diridai Allah, dan dia akan menerima apapun dan mensyukuri apapun yang Allah berikan pada dia. Allah beri dia kekayaan, dia syukuri. Allah berikan dia kemiskinan, dia akan bersyukur dengan kemiskinan itu. Dia, karena di mata seorang mukmin, miskin atau kaya sama-sama merupakan bala, ujian. Lihat dalam Quran surat Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan." Adapun manusia, kata Allah, apabila dia diberi bala, coba lihat ungkapan Allah dalam ayat ini. Apabila dia diberi bala, ujian, cobaan, dengan rizki yang berlimpah, maka dia akan mengatakan, "Allah telah memuliakan saya." Rabbi akraman. Tetapi kata Allah ketika dia diberi bala dengan dipersempit ruang rizkinya, maka dia akan mengatakan Allah telah menghinakan saya. Jadi ukuran seseorang itu dirahmati atau tidak oleh Allah itu dilihat dari keluasan rizkinya. Jadi kalau rizki berlimpah, oh orang itu dicintai oleh Allah. Tapi kalau ada orang yang hidupnya itu susah, miskin, orang itu terus menerus diberi musibah oleh Allah. Itu kecenderungan kita manusia menilai seperti itu. Allah lah kemudian mengatakan, kala tidak demikian. Kaya dan miskin itu sama-sama ujian. Kekayaan bukan berarti Allah itu ridha. Kita lihat betapa banyak orang-orang yang kafir tapi kaya. Berani kita mengatakan bahwa mereka itu diridhai oleh Allah? Berapa banyak orang ahli maksiat yang kaya raya? Apakah kita juga akan mengatakan mereka itu diridhai oleh Allah? Sebaliknya mungkin banyak orang-orang yang soleh menurut kacamata kita, tapi hidupnya miskin. Berapa banyak para nabi yang miskin? Termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya membaca dalam hadis itu Rasulullah ketika meninggal itu, Pak, harta kekayaan beliau yang menjadi waris, harta warisnya itu cuma satu karung gandum. Dan beliau pernah melaksanakan sholat saum sunnah, maksud saya, bersama istrinya Aisyah, karena di rumah itu sudah tidak ada makanan. Betapa sederhananya kehidupan beliau. Lalu kita berani mengatakan itu karena Rasulullah kurang sholat. Kaya dan miskin itu anugerah dari Allah. Itu adalah ujian yang harus kita hadapi. Boleh jadi Allah mencintai seorang mukmin dengan memberi dia kekayaan. Kenapa? Karena orang itu tidak akan tahan kalau dia miskin. Kadal fakru yakuna kufran. Terkadang kemiskinan itu bisa membawa orang pada kekufuran. Tapi ada orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kemiskinan karena tidak tahan kalau dia kaya. Berapa banyak orang yang dulunya itu miskin, soleh, Pak. Soleh pada saat miskin, tapi begitu dia kaya, dia menjadi orang yang kufur kepada Allah. Tidak cukup ini contoh dalam Al-Qur'an. Siapa? Harun. Lalu Sa'labah di zaman Rasul. Orang yang tadinya luar biasa solehnya, tapi luar biasa miskinnya. Tapi begitu mereka kaya, apa yang terjadi? Kufur kepada Allah. Jadi kalau kita sudah berusaha hidup di jalan Allah, ikhlas melakukan ibadah karena Allah, lalu Allah memberikan kita kekayaan, syukurilah. Mungkin karena kita tidak akan tahan kalau miskin. Kalau Allah berikan kita kemiskinan, syukurilah, Pak. Mungkin kita tidak akan kuat kalau kaya itu, Pak. Bahkan sebenarnya ujian orang kaya itu lebih berat daripada orang miskin, Pak. Orang miskin apa sih ujiannya? Sabar, Pak. Terus sare, Pak. Kenaon deui atuh. Nu miskin mah tidur. Mau mikirin maksiat dari mana, Pak? Boro-boro maksiat, makan aja susah. Yang namanya maksiat kan harus pakai duit, Pak. Yang berat itu sebenarnya ujian orang kaya. Loh, dengan kekayaannya apa sih maksiat di dunia ini yang gak bisa dibeli? Makanya jangan kaget kalau kita baca dalam hadis. Nanti di akhirat orang-orang miskin itu pasti akan lebih dulu masuk surga dibanding orang kaya. Mudah-mudahan ini tidak membuat orang yang bapak-bapak yang sudah kadung kaya jadi menyesal gitu. Aduh, hari itu mah kaduhung cenah beunghar gitu. Jangan berharap, Pak, nanti bisa masuk surga lebih dulu. Orang miskin pasti di urutan pertama untuk masuk surga. Untuk masuk ke surganya itu pasti di urutan pertama, Pak. Tapi kalau kelas di surga, nah, baru ditentukan oleh amal. Bisa saja orang kaya belakangan masuk surga, tapi kelasnya eksekutif misalnya, kalau dia bisa mempertanggungjawabkan kekayaannya. Tapi kalau duluan, mesti duluan orang miskin. Nah, orang miskin apa yang mau dipertanggungjawabkan, Pak? ketika dimintai pertanggungjawaban oleh Allah lewat malaikat, hai fulan, selama kamu hidup 70 tahun misalnya, rezeki dari Allah dipakai apa saja. Nah, malaikat dahritas saya ingin menang. Ya. Jadi laporan keuangannya dengan tiru halaman, Pak. Periksa. Sudah masuk. Katanya. Masuk. Ya. Saya enggak ngebayangin itu para konglomerat itu berapa jilid, Pak. Coba buka, kata mereka, jilid 18, halaman 875. Waktu itu hari Kamis ada pemasukan sekian, berapa persen halalnya, berapa persen yang haramnya. Lalu kamu pakai apa saja. Coba ini bandingkan di halaman 18, jilid ke sekian itu kan. Wih, terus saya apa? Hisab. Saya yang miskin sudah duluan. Makanya saya kalau melihat di dunia ini ada orang kaya suka mencemoohkan orang miskin gitu ya. Nah, miskin, kesian betul ya orang miskin itu. Hidupnya susah banget gitu ya. Di akhirat bisa terbalik, Pak. Yang miskin sudah masuk ke surga. Itu masih yang kaya masih terus aja dihisab. Giliran orang miskin yang nyeletuk. Ya Allah, kesian betul itu orang kaya. Ripuh gitu ya gitu. Berapa jaraknya itu? Dalam hadis oleh Rasul disebut itu jaraknya itu nisfi yaumin, setengah hari. Orang miskin sudah masuk, setengah hari baru disusul oleh orang kaya. Alhamdulillah itu setengah poin. Tapi ketika sahabat bertanya, Rasul setengah hari itu ukuran dunia atau ukuran akhirat? Akhirat, kata Rasulullah. Kalau diukur dengan ukuran dunia, khamsatu mi'ati amin, 500 tahun. 500 tahun, Pak. Setelah 500 tahun baru masuk itu ke surga si yang kaya itu. Di mana wae itu, kata yang miskin. Lalila itu. Kita ini suka salah menilai dunia nih, Pak. Ada orang terlahir dalam keadaan tunanetra misalnya, lalu orang nyeletuk. Di mana keadilan Allah? Apa dosa anak itu? Kenapa dia lahir tidak sempurna? Sejak lahir sampai meninggal gak pernah bisa melihat wajah orang tuanya itu seperti apa. Bahkan wajah dirinya sendiri tidak pernah tahu kalau di sekelilingnya ada pemandangan yang serba indah. Apa dosa dia? Di mana keadilan Allah? Di akhirat mungkin dia akan bersyukur, Pak. Paling tidak dia sudah terbebas dari pertanggungjawaban mata. Jika malaikat misalnya bertanya, pulang, selama kamu 70 tahun eta panon dipakai ningali naon wae. Naon malaikat dari itu ningali naon sema poe. Onya silai malolong. Asupnya itu aman, Pak. Kita, Pak, ini berapa jilid pertanggungjawaban mata ini, Pak. Kemarin saja mata ini sudah kita pakai ngelihat apa saja, Pak. Berapa jilid mungkin pertanggungjawaban ini. Orang terlahir idiot, lalu kita katakan kesian betul ini orang idiot, gak bisa mikir sama sekali, sampai meninggal dunianya gak bisa seri, senyum, sorangan itu. Apa dosa dia? Dosa apa, Pak? Allah sudah memilihkan yang terbaik bagi dia. Orang idiot kalau sampai tuanya tetap idiot, Pak, surga udah di tangan, Pak. Gak ada pertanggungjawaban dia. Makanya coba lihat orang-orang idiot itu kan sering tertawa sendiri. Mungkin udah mikirin, ah surga. Jadi kalau saya lihat ada orang yang katanya waras itu, kata lu ngalelewenu gila gitu. Hei gila, gila itu. Diketawain kerjaan orang gila itu. Mungkin di akhirat bisa terbalik, Pak. Orang yang idiot masuk ke surga walaupun di kelas ekonomi. Yang katanya waras, yang profesor, doktor, apa sekian gelar itu, malah masuk neraka. Wah, giliran orang yang idiot itu yang nyeletuk di akhirat. Terbukti kan sekarang di akhirat ini, siapa yang gila di antara kita di hadapan Allah? Saya mah dulu tidak pernah sholat, hidup seenaknya, beda saya mah gelo. Hari didinya kunaon baheula tara sholat, hidup sangeunahna prof, kata siang orang gila. Dasar gelo, silai macek no gelo gitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ikhlaskanlah kita untuk menerima semua keputusan Allah dalam kita mencari kenikmatan dunia ini. Jangan pernah kita terpancing untuk menempuhnya dengan jalan yang haram. Jangan pernah kenikmatan dunia yang kita cari ini sampai melalaikan kita, walaupun halal, tapi melalaikan kewajiban kita yang lainnya. terimalah apapun yang menjadi keputusan Allah selama kita telah berusaha maksimal untuk hidup di jalan Allah. Maksimal pula kita telah berusaha untuk mencapai apa yang kita inginkan di dunia ini. Apapun yang Allah pilihkan, pasti yang terbaik bagi kita. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa ikhlas dalam melakukan segala apa yang kita perbuat dalam kehidupan ini karena Allah semata. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, satu pertanyaan lain, apakah kalau kita mengharapkan surga atau takut karena neraka, itu berarti akan mengurangi keikhlasan kita dalam beribadah? Sebagian ulama memang menyatakan itu, terutama ulama-ulama sufi. Mereka menyatakan bahkan paling tidak, kalaupun tidak mengharamkan, paling tidak mereka menyatakan makruh hukumnya seorang beribadah kepada Allah karena takut pada neraka atau karena mengharapkan surga. Malah Rabi'ah al-Adawiyah, salah seorang sufi yang terkenal, mengatakan orang yang beribadah hanya karena mengharapkan surga atau takut karena neraka, itu adalah ibadah seorang budak yang dia hanya mau bekerja karena mengharapkan upah. Imam Al-Ghazali, seorang sufi lainnya, menyatakan itu ibadahnya orang-orang idiot. Betulkah demikian pendapat ini? Mudah-mudahan pada kesempatan lain kita akan bisa membahas apakah ikhlas itu berarti tidak boleh kita mengharapkan surga atau takut pada neraka. InsyaAllah pada episode berikutnya. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan kita. Mudah-mudahan ibadah kita menjadi ibadah yang selalu dikabul Allah dan diridai oleh Allah, dan kita terlepas dari unsur yang tidak diridai Allah SWT. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.